musik mau mere, saya DJ Encou akan mempersembahkan lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan. Gomez LX. Gomez LX. Revolution. Gomez LX. Everybody, for keep me guessing. Everybody,